Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الأحبة في الله أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menggapai fadilah dengan kita bertalabatul ilm. Itu semata hanya pertolongan dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri hal tersebut. Ma'asyar al-ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakum allahu jami'an. Mungkin kita melihat di sekitar kita atau saudara kita yang biasanya duduk di samping kita, ternyata tidak ada di sisi kita. Maka perlu kita memberikan perhatian terhadapnya. Kemana gerangan saudara kita ini yang biasanya ada di sisi kita, selalu berdampingan ketika bermajelis, sama-sama semangat dalam thalabatul ilm. Namun kok hari ini tidak ada? Maka perlu bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita tersebut. Mungkinkah di antara mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ataukah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kesibukan duniawi? Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fadilahnya terhadap saudara-saudara kita. Namun terkadang di antara mereka yang beranggapan bahwa mereka hafidhahumullah hadir di majelis ilmu dengan pemateri tertentu, atau dalam bahasa kita, jika ustadznya fulan maka datang, jika ustadznya alan maka tidak datang. Maka yang demikian itu termasuk kesalahan yang perlu bagi kita untuk membenahi diri kita. Pertama diri kita dulu, kemudian kita mengingatkan saudara-saudara kita. Mungkin di antara mereka ada yang ketika diajak taklim, ayo berangkat taklim. Ditanya dulu, siapa ustadznya? Siapa yang ngisi? Fulan. Oh, fulan. Jawabannya seperti itu. Oh, fulan. Dari kalimat tersebut bisa kita maknai, mungkin dia nas'alullah salamah wal'afiyah, ini kita berlindung dari hal tersebut. Mungkin dia merasa lebih, atau bisa kita katakan dia memilah dan memilih siapa yang menyampaikan. Maka ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, ini bentuk kesalahan yang perlu kita benahi pada diri kita semuanya. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan juga mereka hidayah dan juga taufiknya. Ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah atas rahmat dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Masailul Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa itu makna Ahlul Jahiliyah. Namun nanti di sini Asy-Syaikh ya hafizahullah yang mensyarah kitab ini menyebutkan makna ahlu dan juga al-jahiliyahnya tersendiri. Apa itu ahlu dan apa itu al-jahiliyah? Dan telah kita sebutkan kemarin ahlunya. Siapakah mereka ahlul jahiliyah? Yaitu wal kitabiyun minal kitabiyin wal ummiyin, yaitu mereka dari kalangan ahlul kitab dan juga al-ummiyin, orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Al-kitabiyun wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan al-kitabiyun adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara, dari kalangan yahudi dan juga an-nasara. Li'annal yahuda indahum kitabut tawrah, dikarenakan mereka ahlul yahudi, orang-orang yahudi, Allah telah menurunkan kepada mereka kitab yang dinamakan dengan kitab At-Taurah. Allati anzalaha Allah ala Musa alaihi salam. Yang mana At-Taurah tersebut Allah turunkan ke muka bumi ini atas perantara nabinya, atas perantara rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Musa alaihi salam. Wan nasara indahum kitabul Injil, dan sedangkan An-Nasara, orang-orang Nasara, Nasrani, di sisi mereka juga ada kitab yang dinamakan dengan Al-Injil. Alladzi anzalahu Allahu ala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, yang mana kitab Injil tersebut Allah turunkan ke muka bumi ini melalui perantara nabinya Isa ibnu Maryam. Fadzalika sammu bi ahlil kitab, maka dengan alasan dua ini, dengan alasan mereka adalah orang-orang yang diturunkan atas mereka kitab, maka disebutlah al-yahudi wan nasara sebagai kitabiyin. Fadzalika sammu bi ahlil kitab, maka dengan itu, dengan alasan tersebut, mereka dinamakan dengan ahlul kitab. Wa humul an yutlaquna 'ala at-taurah, dan mereka saat ini, sekarang ini, menamakan dan juga mengintelakkan atas kitab Taurah dengan Ahdal Qadim, kitab perjanjian lama, au al-asfar qadimah, atau lembaran-lembaran sejarah-sejarah yang sudah usang, yang lama. Ini mereka, orang-orang Yahudi menamai kitab Taurah saat ini sebagai Ahdul Qadim, kitab perjanjian lama. Wa yatlaquna 'alal Injil asfar al-ahdil jadid, dan mereka An-Nasara menamakan kitab Injil saat ini sebagai asfar al-ahdil jadid, kitab perjanjian lama, lembaran-lembaran baru. Nah, afwan, bukan lembaran lama ya, lembaran baru. Hada fistilahihim. Nah, ini yang diistilahkan oleh mereka. Jadi, kalau kita mendengar, ya, ada orang yang mengatakan kitab perjanjian lama yang dimaksud adalah kitab apa? At-Taurah. Kalau mereka mengatakan kitab perjanjian baru yang dimaksud adalah Al-Injil. Ma'asyiral ahibati fillah a'azzani wa a'azzakum Allahu jami'an, wa huma kitabani 'azima, kitabani 'azimani anzalahuma Allahu 'ala nabiyyaini karimaini. Dua kitab ini adalah dua kitab yang mulia, yang mana Allah turunkan keduanya kepada dua nabi yang mulia. Allah turunkan huma Musa wa Isa, yaitu kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. La siyama at-Taurah, terlebih kitab at-Taurah. Fa innaha kitabun 'azimun, Ketahuilah bahwa kitab At-Taurah ini adalah kitab yang besar, kitab yang lebih besar dari Al-Injil, kitab yang lebih luas cakupannya dari Al-Injil. Wal Injilu mukammilun laha wa musaddiqun laha. Sedangkan kitab Al-Injil adalah kitab sebagai pelengkap, penyempurna dan juga kitab pembenaran terhadap Al-At-Taurah tadi. Kita ketahui dari ucapan Syekh di sini bahwa At-Taurah itu lebih besar, lebih luas jabarannya ketimbang Al-Injil. Yang mana datang Al-Injil ini untuk menyempurnakan dan juga membenarkan yang namanya kitab At-Taurah. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Walidzalika summu bi ahlil kitab, dan dengan sebab itulah mereka dinamai dengan ahlul kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihim. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab. Yaitu untuk membedakan, tujuannya untuk membedakan antara mereka dan selain mereka yang tidak diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka dinamai dengan Ahlul Kitab untuk membedakan dengan orang-orang yang lain. Ahlul Kitab adalah orang-orang yang di sisi mereka, di zaman mereka diturunkan Alkitab. Sedangkan yang lain tidak dinamakan dengan Ahlul Kitab karena pada mereka tidak adanya kitab. Kemudian ma'asyiral ahibati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ammal ummiyuna fal muradu bihim. Adapun yang dimaksud dari ummiyun adalah al arabul ladzi la yadinuna biddiyanataini, yaitu orang-orang Arab, kalangan orang-orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama ini. Apa tadi? Agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Ini ummiyun, mereka tidak beragama dengan agama yang telah disebutkan tadi. Summu bil ummiyin, dan mereka dinamakan dengan al ummiyin. Ummiyin adalah jam'u ummi, jamak, kalimat jamak dari ummi. Nisbatan ilal um, dinisbatkan, disandarkan kepada al um, ibu. Wal ummiyu huwa, dan ibu maksudnya adalah alladzi yaqra'u wa la yaktub, yaitu seseorang yang dilahirkan dari ibu pasti mereka la yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalibi, karena sesungguhnya mereka kalangan Arab yang disebut dengan al-ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Fil ghalib, secara keumuman, mayoritas mereka, berdasarkan mayoritas dan keumuman mereka. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an, dan pada mereka tidak ada diturunkannya kitab sebelum Al-Qur'an ini turun. Mereka tidak ada kitab. Namun mereka termasuk dari bangsa Arab. Dikatakan ummiyun karena mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fadhalika summu bil ummiyina. Dan dengan sebab itu, mereka dinamakan dengan al-ummiyin. Kama qala ta'ala huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, dialah Allah yang mengutus kepada al-ummi, orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab, rasulan minhum, seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan al-ummi tadi. Wa kama qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin. Dan kami tidaklah memberikan kepada mereka dari kitab-kitab yang mereka akan mempelajarinya, yang akan dipelajari oleh mereka. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin, dan tidaklah kami mengutus atas mereka sebelummu wahai Muhammad seorang pemberi peringatan. Kemudian Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-6, litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar supaya engkau memberikan kepada kaum tersebut peringatan yang mana aba'uhum, bapak-bapak mereka, moyang-moyang mereka tidak atau belum diberi peringatan, fahum ghafilun, sehingga mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang lalai. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Jadi penamaan al-ummi bagi orang-orang Arab itu bukan mereka yang menamakan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka dengan al-ummi. Alasannya mereka tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Secara keumuman, kebanyakan dari mereka, bangsa Arab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fahada ma'na al-ummiyun, maka inilah yang dimaksud dengan al-ummi. Wa wasafa nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa wasafa, mensifati. Jadi fa'il dari kalimat wasafa yaitu huwa, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi nayattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti rasul mereka dan juga nabi dari kalangan al-ummi. Disebutkan ar-rasulan nabiyyal ummi, rasul dan juga nabi al-ummi yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Wa hadha mahalu syahid, dan ini yang menjadi syahid kita. Alladhi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati tertulis kisah atau pemberitaan tentang nabi ini, maktuban, ya tertulis di sisi mereka dalam kitab At-Taurah dan juga Injil. Telah diceritakan, telah dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan datangnya nabi dari kalangan ummi dalam At-Taurah dan juga Injil. Yang mana sifat nabi tersebut, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam selalu memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan juga melarang dari yang munkar. Surah Al-A'raf ayat ke-57. Ma'asyiral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mungkin muncul pertanyaan, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Apakah hal tersebut menjadi sebuah aib atau kekurangan bagi nabi kita? Maka jawabannya, fakaunuhu ummiyan, maka keadaan nabi sebagai seorang ummi, la yaqra'u wa la yaktub, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, wa ja'a bihadzal kitab, sedangkan dalam keadaan tersebut datang kitab yang mulia Al-Qur'anul Karim kepada beliau. Wa ja'a bihadzal kitab al-'azim, kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an. Nam dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lah. Yang demikian itu dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca bukan merupakan sebagai aib dan juga kekurangan bagi beliau. Justru menunjukkan akan bukti benarnya risalah yang turun kepada beliau, benarnya kitab yang turun kepada beliau. Kenapa demikian? Karena seandainya Nabi alaihi salatu wassalam bisa menulis dan juga bisa membaca, pasti mereka akan menuduh kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Al-Quran adalah hasil tulisan beliau, hasil karangan beliau, atau Al-Quran adalah kitab yang pernah beliau baca dahulu sebelum turunnya Al-Quran. Nah, ini akan dituduhkan kepada beliau kalau seandainya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang bisa membaca dan juga bisa menulis. Wa fi dzalika mu'jizatun lah, dan yang demikian itu ya adalah sebagai mu'jizat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Keistimewaan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, fal arabul ummiyuna, fal arabu ummiyuna wa nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam ummiyun. Orang-orang Arab, bangsa Arab adalah mereka al-ummi, orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, fil ghalib, kebanyakan mereka. Wa nabiyyuhum, dan nabi mereka yang diutus di tengah-tengah mereka juga ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Nah, ini pengertian dari al-ummi. Jadi sudah kita lewati apa makna al-kitabiyun, apa juga al-ummiyun. Wa ammal jahiliyat, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah kita bahas apa pengertian, apa maksud dari ahlu, ahlunya. Ahlu al-jahiliyah. Sekarang kita bahas al-jahiliyahnya. Wa ammal jahiliyatu fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Yang dimaksud dengan al-jahiliyah yaitu penisbatan yang disandarkan kepada al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, kedunguan. Wal jahlu adamul ilmi, dan yang namanya ketidaktahuan, kebodohan, yaitu tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyatu hiyallati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Adapun jahiliyah, zaman yang disebut dengan al-jahiliyah, yaitu zaman yang tidak diutus pada zaman mereka rasulun wa laisa fiha kitabun, dan tidak diturunkan kepada mereka al-kitab. Maka disebut dengan zaman jahiliyah, zamannya kebodohan, ketidaktahuan, dan kedunguan. Siapa orang-orang yang berada di antara mereka? Yaitu al-kitabiyin dan ummiyin. Nah, maka mereka disebut dengan ahlul jahiliyah. Wal muradu biha, dan dimaksudkan dari itu tadi, ma kana qabla bi'satin nabi alaihi salatu wassalam, yaitu zaman atau masa sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mana dalilnya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian kaum wanita, wanitanya Nabi Muhammad artinya istri-istri beliau atau para wanita yang hidup di zaman risalahnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah larang, wala tabarrajna, janganlah kalian berhias tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana ahlul jahiliyah juga berhias. Nah, sebagaimana berhiasnya orang-orang ahlul jahiliyah yang pertama. Apa maksudnya? Ya'ni allati qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman yang ada sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, difahami? Kemudian kita lanjutkan. Li'annahu qabla ba'sin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, kanal alimu kulluhu yamuju fi dalalin wa kufrin wa ilhadin. Karena dulu zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dunia ini al-alim kulluhu, seluruhnya, yamuju fi dalalin, semua berada dalam gelora kesesatan, wa kufrin, kekafiran, wa ilhadin, dan juga penyimpangan. Zaman sebelum diutusnya Nabi seperti itu keadaannya. Seluruh dunia ini seluruhnya mereka berada dalam kesesatan, juga kekufuran, dan juga penyimpangan. Maka disebutlah mereka dengan zaman al-jahiliyah, zamannya jahil, tidak tahu, dan juga zaman kebodohan. Li'anna risalatis sabiqata, karena sesungguhnya agama-agama yang terdahulu indarosat. Apa itu makna indarosat? Indarosat yaitu intomasat au dhahaba dzikruha, yaitu telah terhapus, telah hilang penyebutannya, telah punah, sirna, hilang. Agama-agama sebelum ahlul jahiliyah itu telah hilang, telah purna, telah terhapus. Nah, dengan wafatnya orang-orang yang berada di agama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Al-Hanifiyah. Nah, mereka ini sudah wafat, sehingga zaman setelahnya penuh dengan kesesatan, penuh dengan kekufuran dan juga penyimpangan. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Fal yahudu harrafu kitabahum at-taurah. Sedangkan mereka ahlul yahudi, orang-orang Yahudi, harrafu telah menyelewengkan, telah merubah, telah mentahrif kitab mereka at-taurah. Kitab Taurah di zaman kita ini sudah tidak murni, karena sudah pernah diselewengkan, sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang dalal. Nah, telah dimasukkan dalam kitab At-Taurah kesesatan dan juga berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyati wadh-dhalal, karena telah dimasukkan dalam kitab tersebut banyak dari macam-macam kekafiran dan juga kesesatan, sehingga kitab tersebut sudah tidak murni lagi. Wasyana'i allati adkhaluha fit Taurah, dan syana'i atau syani'ah, yaitu hal-hal yang buruk yang telah mereka masukkan ke dalam kitab At-Taurah tadi. Ini keadaannya Yahudi. Mereka telah diturunkan kepada mereka kitab, namun ternyata kitab tersebut dirubah, diotak-atik, ditambahi, dikurangi oleh mereka. Sehingga kitab At-Taurah di zaman sekarang ini sudah tidak murni lagi. Wa kadzalika an-nasara, dan demikian pula keadaannya orang-orang Nasara. Harrafu kitabahumul Injil. Mereka telah mentahrif, telah merubah, telah menyelewengkan kitab mereka Al-Injil. Amma kana alaihi waqta nuzulihi an 'alal Masih alaihi salatu wassalam. Yang mana sebelumnya ya telah merubah ya, mereka An-Nasara telah merubah tatkala waktu diturunkannya, yaitu sebelum mereka mendapati kitab tersebut diturunkan kepada Al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi mereka sudah merubah dari sejak Al-Injil tadi diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna rajulan, kenapa kok mereka merubah tersebut, itu ada kisahnya. Jadi kitab-kitab yang sudah tidak murni sekarang ini ada seseorang yang telah merubahnya, dan akan disebutkan kisahnya di sini. Wa dzalika anna rajulan yuqal, dan ya, perubahan tersebut salah satu asbab ya sebabnya ada seorang laki-laki yuqal lahu, dikatakan kepadanya atau dia biasa dipanggil, diberikan nama atasnya Baulus. Dalam kitab ini kurang huruf wawunya. Kalau dalam kitab yang lain cetakan Beirut biasanya lebih sempurna. Nah, jadi cetakan Mesir tidak bisa kita remehkan. Terkadang juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau dalam kitab ini cetakan Saudi kurang huruf wawu. Di sini hanya huruf ba, lam dan sin. Yang benar Baulus. Au Syawil, atau namanya adalah Syawil. Baulus atau Paulus dalam bahasa Indonesia kita, Paulus penyebutannya karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf P, ya. Au Syawil atau Syawil namanya. Baulus ini adalah pemimpin rohani agama Nasrani. Penamaan untuk mereka yang memimpin ajaran Nasrani. Dan Baulus ini berasal dari Tarsus. Jadi dinisbatkan atasnya Baulus At-Tursusi dari Tarsus. Kemudian diceritakan di sini, kana yahudiyan hakidan ala Rasulillahi Isa alaihi salatu wassalam. Si Baulus ini tadi sebelumnya ya, dia adalah seorang Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi agamanya. Karena agama yang turun, kitab yang turun sebelum Injil adalah At-Taurah. Hakidan ala Rasulillahi Isa, yang mana si Baulus ini atau Paulus adalah seorang yang iri dan juga sangat dengki terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fahadar rajulu laja'a ilal makri wal khadi'ati. Maka orang ini menggunakan makarnya dan juga tipu dayanya untuk merubah yang namanya kitab. Fi ifsadi dinil masiha alaihi salam. Untuk merusak, memporak-porandakan agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Haisu adharal imana bil masih, yang mana dia ini berusaha menampakkan ya, dengan cara menampakkan keimanan terhadap Nabi Isa. Padahal sebelumnya adalah orang yang sangat dengki kepada Nabi Isa. Dia berpura-pura beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian wa annahu nadima ala ma kana min qabli min adawatil masih. Dan mereka berpura-pura telah menyesal karena dulu pernah dengki, pernah benci terhadap Nabi Isa. Min adawatil masih, karena dulu juga pernah memusuhi ya, berupa permusuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Wa annahu ra'a ru'yan, dan dia ini diceritakan ra'a ru'yan, berpura-pura melihat dalam mimpinya, berpura-pura bermimpi karena wahyu di zaman itu turun dalam bentuk mimpi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga mendapat wahyu dalam bentuk mimpinya untuk menyembelih putranya. Ma'asyiral ahibati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ya, wa annahu ra'a ru'yan bizamihi, dan mereka, dan dia ini si Paulus tadi berusaha berpura-pura mimpi. Menurut anggapannya, fa'amana bil masih, dan dia mengucapkan, mengikrarkan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, menampakkan keimanan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa saddaqahu an-nasara fi ma qala, dan orang-orang an-nasara, kaum an-nasara, mereka membenarkan terhadap apa yang diucapkan oleh Paulus tadi. Dia menampakkan keimanan kepada Nabi Isa, mendekati Nabi Isa, karena yang ditampakkan adalah keimanan, karena yang ditampakkan adalah berupa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, maka mereka An-Nasara juga membenarkan hal tersebut. Summa innahu tanawalal Injil. Kemudian setelah mendapatkan kedudukan tersebut, ya, para ahlun Nasara, orang-orang Nasara telah membenarkan dia, telah menganggap dia benar. Kemudian mereka juga melihat keimanan ya, yang diucapkan oleh Paulus tadi. Kemudian dia mengambil Al-Injil untuk merubahnya, karena Nabi Isa alaihi salatu wasalam telah mempercayai dia sebagai murid seniornya atau murid utusannya. Alladzi anzalahullah ala Isa, yang mana Injil ini turunkan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Wa saddaqahu an-nasara, fa'adkhalahu fihi alwasaniyat wasyirkiyat walkufriyat. Dan Paulus ini kemudian memasukkan ke dalam kitab Al-Injil ajaran untuk menyembah kepada selain Allah, wasyirkiyat, berbagai macam bentuk kesyirikan, wal kufriyat, dan juga berbagai macam bentuk kekafiran. Haitsu adkhala fihi aqidatut taslis. Dan dia juga memasukkan ke dalam Al-Injil ini pemahaman atau keyakinan at-taslis. Apa itu at-taslis? Yaitu pemahaman trinitas. Ai annallaha tsalitsu tsalatsah. Ya, pemahaman trinitas itu adalah mereka menganggap Allah adalah tsalitsu tsalatsah, salah satu Tuhan dari ketiga Tuhan. Wa anna Isa ibnullah, dan mereka juga menganggap bahwa Isa adalah anaknya Allah, putranya Allah. Aw huwa Allah, dan mereka juga menganggap Isa adalah Allah. Ini pemikiran yang menyimpang dimasukkan oleh Paulus ke dalam kitab Al-Injil. Wa adkhala fihi al-amra bi'ibadati as-salibi, dan dia juga memasukkan ke dalam Al-Injil tadi perintah untuk menyembah as-salib. Apa itu salib? Salib. Ya, untuk menyembah salib. Sehingga yang terjadi di zaman kita ini di dalam kitab atau Al-Injil tersebut, ya, di sana ada perintah untuk menyembah salib. Ya, ini pelakunya, biangnya, yaitu Paulus tadi dari Tarsus. Ma'asyiral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mungkin sedikitnya ini yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebenarnya masih ada sedikit penjelasan, namun kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah bi'idznillah ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nattafi ila huna bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.